Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu lagi dalam program Kurma Kuliah Ramadan. Satu hal yang sangat penting dalam hidup ini adalah bagaimana seseorang itu menjadi baik dan buruk adalah pilihan. Iman dan kafir adalah pilihan. Pada dasarnya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi itu dilahirkan dalam keadaan yang sama. Kita tidak mengenal dosa warisan atau karma, karena bapaknya itu tukang cukur, anaknya jadi gundul, tidak ada hubungannya. Bahwa sesuatu itu sangat tergantung oleh apa yang dibiasakan dan apa lingkungannya. Kita buktikan sekarang, kita ada volunteer, teman-teman, saya kita peragakan. Mari silahkan dibagi kertasnya. Kita. Ya, Kak Putri, silahkan sekarang pastikan kertas itu Anda tegakkan, sama-sama tegakkan. Oke, silahkan. Oke, sekarang ikutin saya di dalam, ini bukan sulap, bukan sihir, jadi intinya adalah saya ingin tunjukkan bahwa dari kertas yang sama membuat hasil yang berbeda. Mari dalam hitungan 3 tolong ikuti instruksi saya. Dalam ikutan hitungan 3 tolong pejamkan mata. 1, 2, 3. Pejamkan mata, raba kertas itu depan dan belakangnya. Pasti akan ada perbedaan antara depan dan belakang dari kehalusan serat-seratnya. Baik, sekarang lipatlah menjadi dua bagian yang sama. Silahkan dilipat menjadi dua bagian yang sama. Tetap pejamkan mata. Dalam waktu 2 menit saya minta pejamkan mata. Jangan lihat saya, jangan lihat saya, jangan lihat siapapun. Karena pemirsa di rumah juga sedang melihat Anda. Pastikan Anda tetap memejamkan mata. Baik, setelah Anda lipat jadi dua, saya minta tolong, tolong, tolong disobek bagian kanan atas pojok sedikit. Dan sobekannya jangan dibuang, karena apa? Itu kita harus menjaga kebersihan. Sobekan kecilnya tolong dimasukkan di saku. Setelah itu lipat lagi menjadi dua bagian yang sama. Lipat lagi dua bagian, tetap pejamkan mata. Jangan terpengaruh pada siapapun. Tetap pejamkan mata. Sekarang sobeklah bagian kanan atas dan kiri bawah. Kanan atas dan kiri bawah. Sobekannya lagi-lagi jangan dibuang, supaya kita tidak mengotori lingkungan. Masukkan dalam saku, sobekan Anda, bagian Anda. Baik, saya minta sekali lagi tolong dilipat lagi menjadi dua bagian yang sama. Sobeklah menjadi dua bagian yang sama. Kehidupan begitulah, semakin sulit, semakin lama semakin sulit, masalah semakin ada. Karena hidup ini memang dibikin ada dinamikanya. Sekarang, walaupun dengan kesusahan, sobeklah bagian kiri atas, pojok kiri atas, sobeklah pojok kiri atas, pojok kiri atas. Dan kanan bawah, memang agak sulit, tapi begitulah kehidupan. Kadang-kadang mudah, kadang-kadang sulit, begitulah. Kadang-kadang sudah kerja berat, transfernya agak lama. Kadang-kadang begitulah kehidupan. Jadi begitulah, kadang-kadang sudah ada bonus, tapi kadang-kadang ditunggu-tunggu nggak keluar-keluar bonusnya. Baik, saya rasa sudah cukup. Sekarang sama-sama buka mata Anda dalam hitungan 3 sambil membuka kertas yang sudah Anda pakai. 1, 2, 3. Tolong dibuka, kemudian bandingkan satu dengan yang lain. Bandingkan satu dengan yang lain. Oke. Oke, ternyata ada yang lubangnya dua. Tolong tunjukkan, yang lubangnya dua. Oke, di sini lubangnya? Tiga. Di sini lubangnya tiga. Ya. Ini sebetulnya kalau saya teruskan ada yang lubang satu, ada lubang dua, ada tiga. Kertas yang sama, instruksi yang sama. Tetapi menjadi beda di dalam hasilnya. Ternyata dari bayi yang sama nanti melahirkan ada orang menjadi iman, ada menjadi kafir, menjadi munafik. Baik buruk seseorang ditentukan oleh satu habit, oleh lingkungannya, oleh milieunya. Baik, nanti akan kita bahas dan tetaplah di Kurma. Terima kasih pemirsa, masih bersama saya di Kurma Kuliah Ramadan, dan kita saksikan tadi kenapa menjadi berbeda-beda dari bahan dasar yang sama, dari raw material yang sama, dengan instruksi yang sama, kertas yang sama, tetapi menjadi hasil yang berbeda. Demikian juga kita kadang-kadang dari ibu yang sama, dari bapak yang sama, kadang-kadang melahirkan satu karakter yang berbeda dari anak satu dengan yang lain. Pertama, kita harus menghargai perbedaan. Yang kedua, juga habit seseorang akan menentukan. Habit dalam bahasa agama atau takwid, pembiasaan. Kebaikan itu harus dibiasakan. Orang sholat umur 7 tahun dibiasakan untuk sholat. 10 tahun kalau nggak mau sholat dijerakan supaya dia mau sholat. Maka dengan sholat itu, sering orang yang tadinya jadi beban sekarang jadi pelepas beban. Orang kalau nggak biasa pakai kerudung sekali dia akan melorot terus. Orang yang nggak biasa sholat, sholat itu beban. Tapi nanti kalau sudah biasa jadi sholat, sudah menjadi karakter. Maka hidup untuk menjadi lebih baik diperlukan pembiasaan kebaikan itu. Hampir semua kebaikan dan kejelekan itu berjalan atas pembiasaan. Latar kabuna topakon antopak. Sungguh manusia akan meningkat setingkat demi setingkat. Kata New Kid on the Block, step by step. Maka orang perlu dibiasakan. Orang nggak biasa sholat, sholat itu berat. Tapi nanti kalau sudah biasa sholat, maka sholat itu jadi pelepas beban. Mau tidur susah karena ternyata belum sholat isya. Mungkin kita kerja itu keliru-keliru. Kenapa? Subuh menuju kesiangan karena biasa subuh pagi. Kok kesiangan jam berapa? Jam 7. Biasanya jam berapa? Setengah 7. Setengah 7 ya kesiangan. Ini menunjukkan betapa pentingnya pembiasaan. Yang kedua diperlukan bi'ah. Bi'ah adalah lingkungan. Bi'ah itu juga mengenai lingkungan fisik maupun internal maupun eksternal. Orang dengan pakai baju sesuatu, dengan pakai baju rapi begini, maka orang untuk berbuat yang semena-mena sulit. Kalau nggak percaya nanti kalau kita punya anak, kita belikan baju tentara, maka langkahnya lebih tegap daripada seorang perwira. Kenapa? Karena memang baju saja punya pengaruh. Maka dalam Islam, orang bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Mudah-mudahan kita bisa menciptakan lingkungan yang baik dan membiasakan yang baik. Kebiasaan dan lingkungan itulah yang akan mencetak seseorang menjadi baik dan buruk. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.